Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ أَيُّهَا الْإِخْوَةَ رَحَمَكُمُ اللَّهُ kita meneruskan kajian pembacaan kitab Ada Wadawa yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah melanjutkan pembahasan yang berikutnya yaitu masalah sakaratul maut. Sebelumnya sudah diceritakan ada seorang yang terkena isyak, jatuh cinta. Isyak, jatuh cinta, yang dia tergila-gila oleh seorang wanita dengan seorang wanita sampai sakaratul maut. Sakaratul maut, na'udzubillah, dari husnul, dari su'ul khatimah, wal'iyadzubillah. Yang disebutkan alasannya oleh Imam Ibnu Qayyim kemarin, ada beberapa alasan. Yang pertama, a'zamuha, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-inkibab ala dunia. Seorang totalitas terhadap dunia. Ini berbeda dengan sekedarnya, ala kadarnya atau mencukupi keluarga. Beda, tidak bisa disamakan. Karena Rasulullah SAW mengatakan kafa bil mar'i itsman an yudhayyi' man ya'ul, cukuplah seseorang itu bisa dikatakan berdosa ketika menelantarkan keluarganya, menelantarkan anak istrinya, tidak dikasih makan, tidak dikasih penghidupan, maka ini berdosa. Para anbiya, Nabi Daud alaihissalatu wassalam pandai besi. Artinya beramal, bekerja, mencari nafkah dengan jerih tangannya. Nabi Zakaria pandai kayu. Para anbiya ada yang berdagang. Berbeda ketika seseorang memang inkibab ala dunia, terus totalitas terhadap dunia. Ini yang tercela. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim asbab lisu'il khatimah, na'udzubillah. Sebab seseorang mendapatkan su'ul khatimah. Yang paling besarnya dia totalitas terhadap dunia. Yang kedua berpaling dari akhirat. Sudah dia full totalitas dunia, enggak sholat, enggak puasa, apalagi zakat, apalagi haji, apalagi umroh. Di KTP-nya mah muslim. Ya, dibilang bukan muslim marah dia. Tapi enggak pernah sholat. Syarat-syarat Islam yang lainnya tidak diamalkan. Hanya dunia saja. Allah musta'an. Berpaling dari akhirat. Dan yang ketiga kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, jur'ah. Pakai hamzah. Ya, jur'ah itu beda dengan jur'ah. Kalau jur'ah itu lancang terhadap kemaksiatan dan dosa. Ya. Nah, ini tiga sebab kata Ibnu Qayyim rahimahullah seseorang bisa terjerumus kepada su'ul khatimah. Bisa menggeret kepada su'ul khatimah. Ciri tanda seseorang bisa terjerumus di dalam su'ul khatimah, na'udzubillah. Ciri tanda asbab. Bukan artinya kita memvonis fulan masuk neraka, bukan. Dan itu enggak boleh. Ya, karena ada larangan. Man dzalladzi yata'alla 'alayya. Ada dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menukilkan firman Allah dalam hadis qudsi, "Man dzalladzi yata'alla 'alayya al-aghfir li fulan." Siapa yang lancang terhadap diriku, aku tidak mengampuni kepada fulan, kata dia, sedangkan aku mengampuni fulan, tetapi dia tidak diampuni oleh Allah. Ini berbeda lagi. Jadi artinya walaupun zahirnya seperti itu, cuman tidak boleh mudah bermudah-mudahan memvonis kafir seperti Khawarij. Masalah takfir muayyan itu berat. Ya. Syekh Rabi, a'immah yang lainnya. Nah, menasihati tidak boleh bermudah-mudahan mengkafirkan. Ta'yin muayyan, takfir muayyan. Ya. Nah, sehingga dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah seorang pemuda yang tergila-gila dengan wanita sampai dia sakaratul maut dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Allahul musta'an. Kemudian disebutkan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah an Abi Darda annahu lamma hadara ja'ala yawma 'alayhi thumma yufi. Disebutkan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitabnya Az-Zuhud dari Abu Darda, ketika Abu Darda dalam keadaan sakaratul maut, maka beliau pingsan. Kemudian tersadarkan, bangun lagi. Kemudian Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu membaca ayat, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami bolak-balikan hati mereka dan pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka dahulu tidak beriman di awal kalinya. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka terombang-ambing, kebingungan, tersesat, dibiarkan oleh Allah. Karena memang pada dasarnya mereka nah menolak al-haq, menolak kebenaran. Na'udzubillah. Faman hafa min hadza, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dari sinilah khafa salafu min adz-dzunub, para salaf khawatir, takut terjerumus kepada dosa. Antakuna hijaban baina wa bainal khatimatil husna, jangan sampai dosa itu sebagai penghalang antara dirinya dengan penutup hidupnya. Allahul musta'an. Karena seorang kalau sudah kecanduan dosa, terus kecanduan, kecanduan dosa. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini pun seseorang di dalam meninggalkan dosa butuh pertolongan dari Allah, butuh kekuatan dari Allah. Tidak mudah meninggalkan dosa itu, tidak mudah. Seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam digoda oleh siapa? Wanita Imratul Aziz, cantik, memiliki nasab, pangkat, jabatan, kedudukan, cantik. Bukan nini-nini. Oh, nini-nini sih ya. Enggak ada yang bergairah, ini cantik. Punya kecantikan, jamal yang masya Allah. Bukan hanya itu, diajak. Diajak. Bukan hanya itu, sudah cantik, diajak, diancam. Kalau enggak ikut, enggak melakukan, dipenjara. Coba godaannya. Ditambah lagi Nabi Yusuf alaihissalam seorang pemuda, masih gagah, masih masya Allah. Ditambah lagi di tempat yang jauh dari keluarganya, tempat yang asing. Biasanya tempat asing jauh dari orang yang dikenal, yang namanya manusia, manusia ya ada saja. Artinya ini godaan, faktor-faktor dawai, penyebab, penggeret. Disebutkan oleh siapa? Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya surat Yusuf. Maka Nabi Yusuf mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kata Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam, ya Allah, kalau engkau tidak palingkan aku dari godaan perempuan, ini Nabi Yusuf saja nih, seorang nabi, aku akan cenderung kepada mereka. Yusuf doa setingkat, selevel para nabi saja, berdoa minta dipalingkan dari godaan perempuan, minta dipalingkan. Karena ini gak mudah, bukan oh bulan cerdas soleh, bukan. Apalagi kita, ini kekuatan dari Allah, taufik dari Allah, pertolongan dari Allah di dalam meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, taruhlah dia misalkan orang yang demikian dan demikian dari kebaikan dan lain sebagainya, cuman kalau tidak diberikan taufik, kekuatan, pertolongan dari Allah, maka tidak akan bisa. Oleh karena itu Nabiullah Yusuf alaihissalam mengatakan, berdoa, wa illa tasrif anni kaidahunna, ya Allah, kalaulah seandainya engkau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, yakni para wanita yang cantik. Ngajak lagi, bukan hanya ngajak, neror, diancam, dipenjara. Aslu ilaihinna, aku akan cenderung kepada mereka, dan aku wa akum minal jahilin, dan aku akan menjadi termasuk orang-orang yang jahil. Fastajabalah, maka Allah kabulkan doanya. So, asyahid di sini doa. Asyahid masalah doa. Jangan putus asa, jangan bosan. Jangan nam sampai mengandalkan kekuatan, kehebatan, kecerdasan, kesolehan. Jangan, enggak bisa yang seperti itu. Nabi Yusuf saja berdoa, minta dipalingkan dari godaan wanita. Seorang nabi yang mulia. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Minta supaya dipalingkan dari godaan wanita. Dan manusia-manusia seperti kita berat. Kalau bukan pertolongan dari Allah, nah, akan berat. Seseorang hanya mengandalkan kehebatan dia, kecerdasan dia, tidak akan bisa. Nah, semuanya adalah taufik dari Allah. Semuanya ada pertolongan dari Allah, sehingga dia bisa meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Sehingga jangan bosan di dalam selalu berdoa, selalu, selalu, dan selalu. Nah, makanya rahasia, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surat Al-Fatihah digabungkannya isti'anah dengan ibadah. Iyyaka na'budu, apa artinya? Hanya kepada engkaulah kami beribadah. Perhatikan. Wa iyyaka nasta'in, setelah ibadah Allah gabungkan, Allah sebutkan setelahnya isti'anah, pertolongan. Dan hanya kepada engkaulah kami mohon pertolongan. Fasir fi hadza, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, rahasia di dalam ayat ini digabungkannya atau disebutkan isti'anah, mohon pertolongan setelah ibadah. Iyyaka na'budu, kemudian setelah isti'anah, wa iyyaka nasta'in. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya ibadah tidak akan bisa tanpa pertolongan dari Allah. Perhatikan, sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, secerdas apapun dia, kalau tidak memohon pertolongan pada Allah, maka tidak akan bisa. Nah, oleh karena itu Nabi Yusuf saja mohon pertolongan di dalam supaya dijauhkan dari godaan wanita. Karena menghindar dari dosa dan kemaksiatan adalah ibadah. Bersabar di dalam meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Ini butuh isti'anah. Butuh pertolongan dari Allah. Nah, terus dan terus dan terus mohon, memohon, memohon, meminta. Allahumma ya muqallibal qulub, setiap harinya. Rasulullah SAW saja setiap harinya beristighfar 70 kali, 100 kali dalam riwayat yang lain. Lebih-lebih kita harus terus. Rasul saja yang mulia, yang diampuni dosanya, selalu setiap harinya beristighfar. Apalagi kita yang sangat-sangat butuh pertolongan dari Allah. Famin hadza, oleh karena itu dari sinilah khafas salafu minaz dzunub. Para ulama salaf khawatir, takut dari dosa, pengaruh dosa, efek dari dosa yang dia lakukan. Bahkan sudah lewat dari bab-bab yang pertama itu apa? Nah, pengaruh dosa terhadap dirinya, keluarganya, istrinya. Bahkan disebutkan apa? Kendaraannya. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di bab-bab yang awal itu apa? Aku melihat pengaruh dosa itu berdampak, berpengaruh pada keluargaku, istriku, dan kendaraanku. Pengaruh dosa, pengaruh dosa dan kemaksiatan. Ada syu'um, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada pengaruh jeleknya. Nah, ada pengaruh jeleknya. Sudah dibahas ini di awal-awal, bahkan di Fathul Majid, di syarah kitab Tauhid juga sudah dibahas. Al-muhim di sini, famin hadza khafa salaf min adz-dzunub. Para ulama salaf khawatir, takut dari dosa dan kemaksiatan. Jangan sampai dosa itu malah menghalangi dirinya sebagai hijab penghalang. Yang tadinya harusnya dia husnul khatimah, malah apa? Berbalik. Apa? Karena apa? Karena dosa. Dihalangi oleh dosa, susah. Mau mengucapkan la ilaha illallah, dia malah sibuk dengan nyanyian dan musik. Mau malah dia harusnya mengucapkan la ilaha illallah, dia malah apa? Sibuk dengan ini, itu, dan lain sebagainya. Kenapa terhalang? Ya karena terhalang dengan dosa dirinya sendiri. Kenapa dia tidak mudah mengucapkan la ilaha illallah? Karena memang sehari-harinya dia sibuk dengan apa? Kemaksiatan dan dosa. Bagaimana untuk menyelamatkan dia dari siksa api neraka? Setiap harinya disibukkan dengan nyanyian dan musik, kemaksiatan dan dosa. Waliyadzubillah. Ya, ketika sakaratul maut, bagaimana mungkin dia akan mengucapkan la ilaha illallah? Bagaimana mungkin dia akan mengucapkan zikrullah? Berat, terhalangi oleh dosanya. Nah, padahal sudah ditalkin, tapi karena memang pada dasarnya dia sibuk dengan dosa dan kemaksiatan, itulah yang menghalangi dirinya. Kemudian kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, wa'alam, ketahuilah, anna su'al khatimah a'adhanallahu ta'ala minha. Amin. Sesungguhnya su'ul khatimah, penutup yang jelek di dalam akhir hayat, na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita darinya, amin. La takun liman istaqama zahiruhu wa sulha batinuh. Su'ul khatimah itu tidak akan terjadi bagi mereka yang istiqomah secara zahir dan batin. So, perhatikan, ini bukan berlebihan. Ini karena apa? Ciri dan tanda. Ya. Nah, kebiasaan, ciri dan tanda zahir dan batinnya lurus dengan izin dari Allah, pertolongan dari Allah, taufik dari Allah. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya su'ul khatimah, penutup yang buruk di dalam kehidupan ini, na'udzubillah, itu tidak akan terjadi terhadap manusia yang istiqomah zahir dan batin. Syaratnya apa? Syaratnya ada dua. Istiqomah zahir dan batin. Batin saja, zahirnya Dia tidak istiqomah, enggak bisa. Lahir saja tapi batinnya menyimpan kemunafikan, na'udzubillah, juga enggak akan bisa. Harus lurus. Apanya? Lahirnya lurus juga, batinnya. Nah, ini juga bantahan terhadap Mu'tazilah dan yang semisalnya. Ya, yang mereka mengatakan yang penting hatinya, penting hatinya. Ya, tapi enggak mau sholat. Mana? Yang penting hatinya, sholat enggak, puasa enggak. Oke. Ya. Nah, harus zahir, harus batin, lurus, istiqomah. Enggak bisa setengah-setengah, enggak bisa. Dan ini berat. Beratnya apa? Nanti ketika sakaratul maut. Beratnya di situ. Akan terhalangi dari husnul khatimah. Nah, karena kata Rasulullah SAW apa? Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan tergantung pada penutupnya. Akhir hayatnya bagaimana? Di atas tauhid atau di atas syirik? Di atas sunnah atau di atas bid'ah? Na'udzubillah. Innamal a'malu bil khawatim. Artinya zahir dan batinnya harus lurus, harus istiqamah. Tidak seperti orang-orang munafikin, zahirnya seolah-olah baik, tetapi batinnya ada kebencian kepada Rasulullah. Naam sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah. Masumi abi hadza wala ulima bihi walillahi alhamdu. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perkara ini enggak pernah didengar. Walillahilhamd, segala puji hanya milik Allah. Maksudnya apa? Orang yang lurus batinnya, orang yang lurus zahir batinnya, zahirnya lurus, batinnya lurus, enggak akan terkena apa? Su'ul khatimah. Ini bukan berlebihan, bukan ghulu. Ini mujarab. Mujarab itu apa? Pengalaman terlihat para ulama seperti itu, bukan alamul ghuyub juga, bukan mengetahui ilmu gaib, bukan. Ini dari segi apa? Dari segi ciri dan tanda. Ya, dari ciri dan tanda. Ya. Nah, masami abi hadza wala ulima bihi walillahil hamdu, enggak pernah terdengar. Berarti kan apa? Dari pengalaman. Dari apa? Pengalaman. Tidak ada dari a'immah yang zahirnya dan batinnya lurus, enggak ada yang su'ul khatimah. Paham? Masami abi hadza, enggak pernah terdengar. Ya. Dan tidak pernah diketahui bagi mereka-mereka yang lurus zahir dan batinnya, tidak akan terkena su'ul khatimah. Syaratnya apa? Istiqomah apa? Zahir dan batin. Kalau setengah-setengah enggak bisa. Ragu, akhir hayatnya juga nanti berdampak. Disuruh baca syahadat, disuruh baca la ilaha illallah, setengah-setengah dia. Na'udzubillah. Ya, karena tidak yakin. Wa inama taqul liman lahu fasadun fil aqidah aw israrun 'alal kaba'ir. Su'ul khatimah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, akan terjadi terhadap mereka yang rusak akidahnya dan terus menerus di atas dosa besar. Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, tidak ada dosa besar, lal kabirah ma'al istighfar, wala saghirah ma'al israr. Tidak ada dosa besar ketika dia terus beristighfar. Di sisi yang lain, juga tidak ada dosa kecil, artinya dosa itu tidak dianggap kecil. Kalau dia terus continue, jadi sudah masuk dosa besar. Ya, artinya pentingnya istighfar di situ. Farabbama taib. Wa inama takun liman lahu fasadun fil aqidah aw isarun 'ala al-kaba'ir. Su'ul khatimah, na'udzubillah, akan terjadi, akan menimpa terhadap manusia-manusia yang akidahnya rusak. Ini pentingnya belajar akidah. Kitabu Tauhid, Usulus Salasah, Usulus Sittah, Qawaidul Arba', Nawaqidul Islam. Ini penting. Aqidah Wasithiyah. Ini penting. Karena akan berpengaruh nanti. Sakaratul maut dia malah ingatnya apa? Ah, jimat ini, jimat itu. Ah. Na'udzubillah. Yang harusnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia malah mikirkan jimat, mikirkan ya benda keramat ini dan itu dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Rusak. Atau yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia terus menerus continue di atas dosa besar. Dosa besar, para ulama ada yang mengatakan dosa yang diancam pelakunya, dosa yang dilaknat pelakunya, dosa yang dijauhkan dari rahmat Allah. Nah, ini diantara definisi dosa besar. Ya, itu yang kedua. Rusak, yang pertama rusak dalam akidahnya, yang kedua apa? Continue terus menerus di atas dosa besar. Yang ketiga apa? Iqdamun alal adzaim, terus continue maju terdepan di dalam dosa besar. Ya, perhatikan, terus maju terdepan di dalam dosa besar. Ya. Su'ul khatimah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akan terjadi, akan menimpa terhadap orang yang rusak akidahnya dan terus continue di atas melakukan dosa besar. Yang ketiga, iqdam 'alal adzaim, continue terus konfrontasi terhadap perkara-perkara yang besar. Kebidahan, syirkiyat, bid'iyat, dosa-dosa besar. Uququl walidain, ya, durhaka kepada orang tua. Naam. Farabbama ghalaba dhalika 'alaihi hatta nazala bihi al-mautu qabla taubah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang akan menimpa pada seseorang kemaksiatan, dosa menutup dirinya, menghalangi dirinya dari su'ul khatimah, sehingga menguasai dirinya ketika sakaratul maut, sebelum taubat. Dia sudah meninggal duluan sebelum dia bertaubat. Fayakhudha qabla islahit tawiyyah wasalim qabla al-inabah. فيظهر به الشيطان عند ذلك الصدمة ويختطف عند تلك الدهشة والعياذ بالله. Sehingga yang harusnya dia cepat-cepat bertaubat, ya. Nah, nantilah. Tahu-tahu sudah sakaratul maut. Tahu-tahu sudah dicabut nyawanya. Padahal dia harusnya bertobat lebih awal. Nah, fayakhudahu qabla islahit tawiyyah, sehingga dicabut nyawanya sebelum dia membenarkan, memperbaiki dirinya, hatinya, jiwanya, dan dia merugi sebelum 6 kembali, harusnya dia kembali bertobat kembali kepada Allah. Fa'adhar bihi syaitan, maka syaitan pun senang, gembira, menang. Ya. Inda tilka sadmah, ketika benturan itu, kejadian itu. Wa yakhtatifu inda tilka dahsyah, bisa diculik, dipetik, diambil, digeret oleh syaitan. Naam, wal iyadzu billah, na'udzubillah. Nah, ini mengerikan sekali. Sehingga kenapa dianjurkan untuk selalu berdoa? Ya, terutama masalah qulub, masalah jiwa, hati, istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, terus jangan bosan-bosan. Jangan merasa ini dan itu, tetap ya di atas doa dan doa dan doa setiap harinya, setiap malamnya. Nah, jangan sampai apa, dia maghrur, tertipu dengan kepintarannya, tertipu dengan ibadahnya, tertipu dengan ini dan itu, ujub, sehingga dia nggak mau berdoa, sehingga dia tidak mau meminta tolong kepada Allah. Nah, ini pentingnya apa? Doa, doa, doa, terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Meminta kepada Allah, meminta kepada Allah dan meminta kepada Allah terus. Tidak ada pensiun. Hah? Kalau kerja ada pensiun. Ini mah enggak ada. Terus sampai kapan? Sampai sakaratul maut. Terus. Sampai meninggal terus minta kepada Allah, ya Allah, a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Terus, jangan bosan-bosan. Karena pertempuran terus, syaitan terus mengintai. Kapan kita lengah, dia masuk. Kapan kita lalai, maka syaitan pun akan menguasainya. Tetapi kita ketika zikrullah, mengingat Allah, kembali kepada Allah, maka syaitan pun akan lari, kabur. Innalladzina taqau, sungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza mastahum syaitan, ketika ditimpa oleh syaitan, dikuasai, diganggu oleh syaitan, tadzakkaru, orang-orang yang bertakwa langsung zikir, istighfar, zikir, kembali kepada Allah. Fa idzahum mubsirun, maka langsung sadarkan diri. Ini pentingnya zikir, jangan bosan-bosan dari zikir. Hasnun hasin, tameng yang sangat kuat, yang sangat kokoh dari serangan musuh. Dan musuh yang paling berbahaya adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduwan, fattakhidhuhu aduwa. Sungguh syaitan adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah, jadikanlah syaitan sebagai musuh. Jangan syaitan jadikan teman, enggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala saja sudah menetapkan bahwasanya syaitan harus dijadikan musuh. Bukan kita enggak nyari musuh. Wah, saya emang enggak mau nyari musuh. Bukan. Memang sudah Allah tetapkan setan itu apa? Harus dianggap musuh. Inna syaitan lakum aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah bagi kalian sebagai musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia sebagai musuh. Jangan dijadikan sebagai kawan. Jangan, enggak bisa. Sehingga kalimat ungkapan, wah, saya emang enggak cari musuh katanya. Enggak bisa yang seperti itu. Ya, setan dah harus. Ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala harus dijadikan sebagai musuh. Kalau sudah paham setan sebagai musuh, maka hati-hati. Tamengnya apa? Senjatanya apa? Zikrullah. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan, pernah suatu hari beliau apa? Tidak baca atau lupa. Ya namanya manusia. Lupa membaca zikir pagi dan sore. Maka tersengat kala jengking. Beliau mengingat biasanya apa? Nah, ada gangguan nih, mau kala jengking, mau ular, mau apa ya. Alhamdulillah. Tidak ada gangguan. Cuma mungkin qadar Allah yang namanya manusia lupa atau apa. Nah, maka tersengat kala jengking. Nah, ini. Nah, pentingnya doa, zikrullah, mengingat Allah sebagai senjata, sebagai tameng. Karena selama kita masih hidup di alam dunia ini masih diincar, masih dibidik oleh siapa? Syaitan. Musuh kita syaitan. Tidak nampak, tidak terlihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya dia syaitan ini yarakum melihat kalian wahai manusia. Min haitsu la tarawnahum. Tetapi kalian tidak bisa melihat syaitan, tidak bisa melihat jin. Nah, itu musuh yang tidak nampak. Ya, ada jin, syaitan itu ada. Ya, jangan sampai tidak percaya, karena Allah sudah ciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada beberapa orang, beberapa manusia ada yang mengatakan, wah jin itu enggak ada, syaitan itu enggak ada. Ada syaitan dan jin itu ada. Cuman ketika seorang zikrullah, maka dia lari, dia kabur. Mendengar azan dia lari. Ya. Bukan maknanya tidak ada itu, tidak ada sama sekali, bukan. Ada. Sehingga tetapi apa? Tidak terlihat. Ya. Nah, karena Allah sudah menciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan nah, untuk beribadah kepada al-jin, jim dan nun. Jim dan nun. Jin. Ya. Jin itu terdiri dari berapa huruf? Jin, nun dan nun. Nunnya double. Ya, apa artinya? Makhluk yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Jin, ada tamengnya, ada penghalangnya. Junnah, ini jin. Junnah, junnah itu apa? Tameng besi ketika perang. Jin, junnah, janin. Janin itu apa? Hah? Bayi, janin yang ada di rahim ibunya. Kalau dulu gak nampak, sekarang mah ada USG. Ya. Ada USG kelihatan. Kalau dulu kagak kelihatan. Dulu mah. Ya. Ini kita bahas dari segi bahasa. Jim dan nun. Jin. Junnah. Janin. Jannah. Jannah itu apa? Surga. Bisa terlihat? Tidak bisa. Kecuali mati dulu. Mati pun sudah ketentuan dari Allah. Ya, Allah yang tentukan. Jin, junnah, tameng, janin, apa lagi? Jannah. Apa lagi? Satu lagi. Junun. Junun itu apa? Gelo. Gila. Kenapa junun? Karena terhalang otaknya. Ya. Terhalang, terhambat. Ya, jadi gila. Ini asal katanya, asal kalimatnya dari apa? Jim dan nun. Siapa yang bisa ngulangin? Hah? Bang Nopi? Ulangi, ada lima. Apa? Ayo. Jin. Jin makhluk yang tidak terlihat. Ya, terhalang. Maka jim dan nun maksudnya sitara, terhalang, tidak terlihat. Jin. Terus. Junnah, tameng. Ada penghalangnya ketika perang. Dari tombak, dari panah, dari pedang. Penghalang dia. Sehingga enggak kelihatan. Terlindungi. Junnah. Yang ketiga apa? Hah? Janin. Dulu memang ada USG, enggak kelihatan, terhalang. Sekarang kelihatan. Mau USG 3G maupun 4G. Nah. Ya kan? Taib, yang berikut yang keempat. Jannah, tempat di surga. Sekarang enggak kelihatan. Lah kapan kelihatan? Ya mati dulu, meninggal baru. Dibangkitkan hari kiamat baru kelihatan. Ya, yang kelima apa? Hah? Junun, naon junun? Gila. Kenapa gila? Terhalang dari akal sehatnya. Ketutup yang tadinya normal, sehat, lurus pemikirannya jadi junun. Makanya jatuh cinta kadang junun juga. Apa? Akal sehatnya tertutup. Tergila-gila oleh si fulan atau fulana. Na'udzubillah. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu fikum.